Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa bingung ya? Ini ada apaan tuh di sini? Sebenarnya nih kemarin-kemarin sih kita telat ya. Kan ada apa tuh? Hadiah mobil ya. Satu unit mobil minibus untuk mereka yang kemarin menjadi peserta wisuda akbar yang ketiga yang berlangsung di Masjid Agung Jawa Tengah. Ya, Masjid Agung Jawa Tengah. Lah waktu itu hadiah mobilnya belum diambil. Nah, saya janji ya akan mengambil kemudian salah satu pemenang dari sekian ribu orang itu di acara di Antv. Nah, hari ini nama-namanya sudah dimasukkan ke dalam apa? Apa sih namanya ini? Koples ya. Insya Allah nanti kita akan ambil di segmen 2 insya Allah ya. Jangan kemana-mana pemirsa. Mari kita mulai khataman Quran kita masuk ayat 38 surah An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yunfikuna amwalahum ria'an nasi wa la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir. Wa man yakunis syaithanu lahu qarinan fasaa'a qarina. Wa madza 'alaihim law aamanu billahi wal yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allahu bihim 'alima. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا صدق الله العظيم. Dua hari yang lalu kita baca ayat bunyinya. Yuridullahu liyubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatubu alaikum wallahu alimun hakim. Allah tuh hendak menerangkan jalannya, syariatnya kepada kita. Jangan nyari-nyari jalan sendiri. Ini ada Quran nih, ente jangan main selagu-lagu ente. Zaman ini emang udah mulai zaman liberalis ya. Orang berpikir begini, udah si Ji, dosa-dosa dia, biarin aja dia mau pakai baju ke, nggak pakai baju ke, nggak begitu bos. Ada aturan main yang harus kita ikuti. Begitu juga persoalan halal haram, ada aturannya. Ya. 2-3 hari yang lalu, kita sudah mulai masuk ayat yang bunyinya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Illa antakuna tijaratan antara adim minkum. Jangan sampai kalian semua, Allah bilang, kemudian memakan harta orang lain dengan cara yang haram, yang batil. Wala taqtulu anfusakum. Allah malah memberi statement yang menyeramkan ya. Allah bilang, jangan kamu membunuh dirimu sendiri. Gila gak? Coba pemirsa, perhatikan. Ini bunuh diri namanya nih. Ente flat nih. Nih di sini pemirsa, saya betul-betul bilang sama ente pada, jangan ketinggalan. Kuliah nih jangan ketinggalan. Ya, perhatian pemirsa, jangan sampai bangun, ente baru nonton Antv. Nggak bangun, lewat. Jangan dong, dari malam diniatin. Bukan berarti saya pengen ditonton, enggak. Saya pengen dilihat. Bedanya apa coba? Lah iyalah, biar pahala saya banyak. Yang nonton banyak kan pahala saya banyak, betul enggak? Nah, pahala ente kan juga jadi banyak. Ente ngaji. Pada saat Anda ngaji bersama saya, malaikat Allah ini ada di antara kita. Wong ngalir itu. Rahmatnya, cucuran rahmatnya. Ente berdoa pada Allah pada saat ngaji, Masya Allah. Kita lagi belajar matematika halal haram. Ini udah episode keberapa? 3 ya? 3. 5 ditambah 3 bukan 8. Tidak selalu 8. 5 ditambah 3 bisa minus 2. Kalau apa? Kalau gaji NT 3, harta haramnya 5. Minus 2. Kenapa minus 2? Karena jagaan NT yang halal itu cuma 3. Yang haramnya 5. Bagaimana kalau kemudian NT 91, gajinya 1 juta. NT bisa dapat 9 juta. Wah ini minus 8. Terus ada kemudian supplier bilang sama ente, pokoknya pak kita kasih ente jatah 5 juta lah tiap bulan. Ente minus 2 nih, kali 12 bulan. Waduh Allah bilang nih bunuh diri nih. Nanti ya kita sampai pada episode di mana aneh kasih tau sama ente. Kalau yang dihajar sama Allah ente, gak bakal nangis. Kita nih bos ngeledekin anak sekolah lain, tuh gak? Nah zaman kita sekolah zaman dulu. Tiba-tiba kita lewat di depan satu kampung, ada anak sekolah yang kita ledek, kita digebukin, kita senang hati. Oh, kita yang ngeledekin dia kok. Tapi bagaimana kalau yang digebukin itu adik kita yang gak ada salahnya? Mati lagi adik kita, kira-kira gimana tuh? Ente tuh ya punya anak, hati-hati ya masalah halal haram. Mau anak ente rusak? Ente pikir ente bawain susu? Hah? Ente pikir ente bawain beras? Enggak, yang ente bawain Allah bilang, wala taqtulu anfusakum. Yang ente bawain tuh adalah membunuh anak ente sendiri. Kalau itu harta haram. Waduh bos, berat. Berat, saya mah mendingan kaya tapi berkah dah, begitu saya mah. Kaya tapi halal gitu dah. Udah banyak kok jalannya, banyak. Enggak sedikit, banyak. Mana bisa Ustaz? Bisa, gara-gara lu mikirnya enggak bisa. Mana ada sih bisnis yang kakak pakai gitu-gituan? Bisa. Katakan bisa. Indonesia, katakan bisa. Kalau Indonesia bilang enggak ada sekarang nih proyeknya halal, udah selamanya Indonesia enggak bakal ada yang halal. Ya, lu yakinnya begitu? Begitu juga di urusan ini. Bunuh diri ente, min 2 kali 12 bunuh diri. Kalau ente dihajar sama Allah, senang hati lah. Tapi kalau dihajar anak kita, pagi-pagi udah kencang bener nih, insya Allah ya, silakan lewat dulu, kendorin dulu gitu punya apa tensinya nggak, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sayang sama kita. Episode kali ini episode pahit nih, ngomongnya halal haram, tapi insya Allah ini manis ujungnya. Daripada kita manis, ujungnya kita malah pahit, betul nggak? Yang enak sih emang ujungnya manis, gara-gara depannya juga manis, atau depannya manis, ujungnya manis, insya Allah itu pun disiapin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan. Nih, saudara, saya pengen nih matematika ini ente punya. Jadi ente tuh jadi orang yang teguh gitu. Pak, maaf ya pak, saya gak mau ngejual negara saya. Saya gak mau ngejual bangsa saya. Saya gak mau ngejual iman saya. Saya gak mau ngejual kemudian apa keyakinan saya. Bapak jangan menggoda saya dengan yang begini-gini ya. Pak, maaf pak, mungkin kurang kali. Nah itu dia saya pertimbangkan dah kalau begitu. Wah repot juga nih urusannya nih. Giliran mau ditambah dipertimbangkan, gak ada urusan. Makin orang itu ngasih banyak, makin ente tabokin tuh dia. Hah? Ntar dah, nyampe dah episodenya. Kita belajar dulu nih basicnya nih. Udah tahu kan sekarang, 2 tambah 3 belum tentu 5. Hah? Bisa jadi berapa? Minus 1. 4 tambah 3 bukan berarti ente jadi 7. Bisa jadi 1. Kok 1 Ustaz? Lah iya gaji ente 4, dapat yang haram 3. Ya jadi 1 nih. Di sini lo orang dahaga kan. Wah, heran ya kok kurang aja ya. Apa yang salah ya gitu. Bagaimana enggak salah modal ente modal kagak bener. Ente buka usaha nih, modalnya boleh nipu. Ya kira-kira gimana itu? Dan cara Allah ngambil tuh begini ya, ente tiba-tiba kaya juga ente gak ngerti, bisa juga begitu. Tiba-tiba ente miskin juga ente gak ngerti, bisa juga begitu. Kumpulin duit 10 tahun, minusnya gak tahu udah minus 1,7 miliar, kan gila nih. Tiba-tiba ente beli rumah, baru ditempatin, udah datang tuh petugas sita. Ternyata ini kita ditipu sama orang. Ini rumah akhirnya gak jadi milik kita. Itu namanya masih seri. Masih seri itu nih ayatnya yang kita baca tadi tuh seri tuh. Ayatnya, ayat 40. Kau perhatikan layar kacanya. Inna allaha la yadlimu mithqala dharratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima. Kalau seri, tibang seri aja, ya inilah Allah. Allah tuh gitu, ente buat salah satu, bayarannya satu. Beda sama berbuat baik. Ente ngelakuin satu dikali 10, dikali 700, ama bilangan tak terhingga. Itulah Allah. Lagi anteng-anteng, ya gak ada TV, lo gak? Hah? Ente disiplin, tiba-tiba istri kegoda nih. Bang, gak bisa nyetel dangdut nih bang. Gimana ke caranya supaya ada DVD gitu kan ya? Ini zaman cerita di kampung nih, di kampung, di gang. Bukan ente pada yang pada kaya nih, cerita di video aja orang ada yang nabung dulu. Tapi gak kuat nih dia, gak kuat cerita nabung. Tiba-tiba dia nilep lah apa gimana begitu. Ada tuh DVD. Bisa karaokean apa segala macem. Baru dicolokin, belum sempet dijajalin. Besok, itu TV, sama kemudian DVD-nya, sama rak-raknya, hilang. Dimaling orang. Ini peristiwa bukan peristiwa biasa. Ini peristiwa iman sebenarnya. Subhanallah. Gara-gara DVD haram nih, TV kita yang halal jadi hilang. Betul itu. Ustaz, sebentar Ustaz. Nah gini ya, kan yang haram DVD-nya doang. Kenapa tuh maling ngambil sama TV-TV-nya? Ente lupa, emang tuh dosa cuma dosa DVD doang. Ente ada apa? Ada dosa niat. Emang ini gak dihapus dosa niatnya? Dosa niat ente nyolong, dosa niat ente ngutil, dosa niat ente kemudian nilep sehingga seharga satu DVD. Kalau cuma DVD doang, ya memang seharga satu DVD. Tapi jangan lupa dosa kita ini. Dosa kita banyak gitu loh. Dalam satu peristiwa mengambil DVD haram saja, ternyata tukarannya apa? TV yang halal, raknya. Woi, subhanallah. Subhanallah, aduh, Allah madah. Udah anteng-anteng, ya enggak? Udah anteng-anteng, rumah pakai pelestran, ha? Ada orang nih yang enggak tahan itu loh. Pengen berubah gitu. Pengen berubah mah cakep, tapi kalau caranya haram, enggak benar. Ente tiba-tiba bisa bangun, bisa lantai dua, bisa segala macem. Atas nama kemudian dagang, ente jual nih rumah. Dagangannya bangkrut. Tadinya punya rumah yang plesteran, ente jadi ngontrak. Ulah, paham gak? Ustadz, iya, apa? Kapan undian? Ah, iya. Oke deh. Bismillahirrahmanirrahim nih. Di ujung yang segmen kedua, saya mau saudara lihat video dulu. Seperti apa wisuda Akbar yang kemarin. Nanti di segmen tiga kita ambil undiannya. Ya undian ini bukan dari duit pemirsa loh. Ini dari sponsor yang menyiapkan, yang menghadiahkan satu mobil buat para anak-anak kita atau para orang-orang tua yang menghafal juz ke-30. Mudah-mudahan kita bisa bikin wisuda Akbar yang keempat di kota yang masih kita cari, di mana dia adanya. Ya, ya silakan lihat VT, kemudian iklan, dan kita balik lagi nanti segmen 3. Inilah persiapan pelaksanaan Wisuda Akbar Indonesia Menghafal. Semua bergerak untuk menghasilkan yang terbaik. Tidak ada kata lelah. Semangat kebersamaan untuk satu tujuan. Memuliakan Al-Quran adalah modal utama kami. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yauma yang المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. كامي wisudawan dan wisudawati Indonesia Menghafal ketiga, insya Allah berjanji akan berusaha mengamalkan surah-surah yang sudah kami hafalkan dalam kehidupan sehari-hari dan berbagi ilmu dengan sesama. Kita mendeklar dulu ya bahwa hadiah ini bukan dari duit pendaftaran ibu bapak semua. Nanti saya tarik hadiah mobilnya itu di Antv. Kita akan bikin lagi ya, ini saksinya semua ya. Kita bikin nanti kita sama-sama tariknya di Antv. Alhamdulillah, terima kasih kepada seluruh peserta wisuda akbar yang ketiga di Masjid Agung Jawa Tengah. Alhamdulillah, ada 10 hadiah umroh, ada kemudian hadiah motor, ada berapa, 10 beberapa gitu. Dan kemudian ada hadiah utama berupa satu mobil. Subhanallah ya, saudara sudah lihat VT-nya tadi di segmen yang kedua. Sekarang kita penarikan hadiah. Siapa kira-kira yang berhak mendapatkan hadiah satu unit mobil persembahan dari sponsor kita. Ya, atas izin Allah, bismillahirrahmanirrahim. Saudara berdoa dulu, mudah-mudahan saudara yang memenangkan hadiah mobil. Ya, di wisuda akbar yang keempat besok, mudah-mudahan hadiah yang lebih semarak lagi bisa kita berikan. Tanpa melupakan nawaitu kita menghafal adalah karena Allah, bukan karena hadiah. Hadiah ini mah cuman apa ya, penyemangat lah, kayak fun bag gitu. Kita pengennya sehat, bukan pengen hadiahnya, betul enggak? Tapi kalau sehat pulang kemudian bawa hadiah kan alhamdulillah juga. Yang penting jangan dari peserta, kalau dari peserta itu namanya judi. Ya, tidak boleh, tidak baik. Baik pemirsa, jangan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Tolong saksikan, ini seluruh data peserta insya Allah. Ini insya Allah, mudah-mudahan sudah dimasukkan ke sini oleh teman-teman. Kita undi, ya, kita tarik siapa yang menang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan ini jatuh kepada rumah tahfiz, ya enggak? Hah? Biar dimiliki sama rumah tahfiz, jatuh sama orang yang solih, yang banyak sedekahnya, yang banyak sholat malamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya pemirsa, yang dapat hadiah ini, jangan lupa ingat Yusuf Mansur ya. Bagi dua jual. Nah, gak usah dibagi saya mak, doain aja. Biar jadi ustadz yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Dah, ini saya ambil satu nih. Nah, ini pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa gerangan? Yang dapat hadiah ini. Oke. Yang mendapat hadiah satu unit mobil minibus APV jatuh kepada Yusuf Mansur. Alhamdulillah. Nama aneh nih. Bukan pemirsa, ini dia namanya. Ya. Hansa Ausaf Kamila Ria, asal dari Semarang. Nomor peserta 401. Ini dia, ya. Dimenangkan hadiah ini oleh peserta dengan nomor 401. Dengan nomor peserta 401. Hansa Ausaf Kamila Riai. Betul ya? Riai. Asal dari Semarang. Selamat. Mudah-mudahan saudara yang disebut di layar kaca ini bisa semakin lagi tertarik untuk menghafalkan Al-Quran. Baru juz 30 aja udah dapat mobil tuh. Subhanallah ya. Insya Allah sampai ketemu di wisuda akbar yang keempat tahun yang akan datang. Kita masuk juz 29. Jadi kita akan wisuda juz 29. Tapi bukan berarti yang di wisuda hanya juz yang 29 saja. Saudara yang sudah hafal juz 30 pun monggo datang. Saudara yang hafal 4 surah, Ar-Rahman, Waqi'ah, Al-Mulk atau Yasin, silakan datang. Saudara yang bilang, Pak Ustaz, saya cuma hafal 10 ayat nih surah Al-Baqarah, monggo silakan datang. Wisuda akbar ini buat semuanya. Insya Allah 29 dan 30 itu sebagai tanda kita progres. 30 tahun yang akan datang, kita selesai 30 juz. Alhamdulillah. Pemirsa, mari kita berdoa. Mudah-mudahan ini masih terus kita belajar halal haram supaya kita punya badan sehat, rezeki juga sehat. Dan yang penting lagi adalah kita datang kepada Allah tanpa pertanggungjawaban yang berat di alam kubur kita. Masya Allah, kalau harta kita berbalut dengan yang haram, apalagi nanti di padang mahsyar, di yaumul hisab, di titian nanti jembatan sirat. Subhanallah lah. Subhanallah, jangan sampai kita meninggal dunia dalam keadaan di badan kita ada harta yang haram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbighfir lana ya Allah min kulli ma'asi wa dhunub. Ya arhamar rahimin, ampuni kami dari semua dosa-dosa kami Allah, termasuk dosa memakan harta yang haram. Rabbighfir lana warhamna tub alaina walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ketemu lagi pemirsa, masih tetap di matematika halal haram. Sampai ketemu di masih tetap di matematika halal haram. Mudah-mudahan Allah menjaga juga Yusuf Mansur dari memakan harta yang haram. Amin ya Allah, ampun. Mudah-mudahan kalau ada pun Allah kemudian ampuni kita semua. Dan doa saya, doa kita semua untuk semua apa stakeholder di negeri ini, mudah-mudahan Allah ampunin, jangan sampai Allah azab. Amin. Ya Allah, Rabbal Alamin. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.